ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita dari yang yasar. Pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan yang terkait dengan isim la, la nafiya lil jins. Pada pembahasan yang terakhir dari isim la ini, bahwasanya isim la, yakni apabila ditinjau dari i'rab dan binanya, mabni atau mu'rabnya, maka terbagi menjadi dua. Ada isim la yang mabni, ada pula isim la yang mu'rab. Mabni yakni dia tidak memiliki kemungkinan yang lain, harokatnya yang seperti itu atau dengan tanda i'rabnya seperti itu. Dan cara mengi'rab mabni dengan mu'rab pun berbeda ya. Kalau mabni itu cara mengi'rabnya lebih mudah. Kenapa? Karena kalau mabni, yakni kata yang tidak bisa berubah-berubah lagi, cara mengi'rabnya kita tidak perlu lagi menyebutkan tanda nasabnya, tanda apanya, tidak perlu lagi. Seperti seandainya kalau dia mabni di atas fathah, maka cara mengi'rabnya yaitu mabniyun 'alal fathhi, begitu saja. Mabniyun 'alal fathhi. Tidak perlu lagi disebutkan wa alamatu nasbihi atau wa alamatu jarrihi wa alamatu raf'ihi, enggak perlu lagi kalau mabni. Beda kalau mu'rab. Kalau mu'rab ini harus disebutkan tandanya. Seandainya dia mansub, berarti tanda nasabnya apa? Kalau dia majrur, tanda jarnya apa? Kalau dia seandainya majzum, tanda jazmnya apa? Kalau dia marfu, tanda rofa'nya apa? Ini kalau mu'rab, beda dengan mabni. Nah, kemarin isim la ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab ada dua, yaitu apabila isim la-nya itu berbentuk mudhaf. Berbentuk mudhaf yang tersusun dengan mudhaf mudhafun ilaih. Maka meskipun dia fathah, namun i'rabnya dia mansub, bukan mabni. Dia mansub. Demikian pula yang kedua, dan ini kemarin ana yang keliru, syabihun bil mudhaf. Ana kemarin kayaknya menyebutkan syabihun bil jumlah ya. Kayaknya syabihun bil jumlah. Ya ini syabihun bil mudhaf. Kedua dari isim la, yaitu idza kana syabihan bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Dikatakan menyerupai mudhaf karena dia itu mirip susunannya dengan mudhaf mudhafun ilaih. Mirip secara sekilas, mirip seperti mudhaf mudhafun ilaih, akan tetapi dia itu bukan mudhaf mudhafun ilaih. Tapi dia itu bukan mudhaf mudhafun ilaih. Oleh sebab itu dia dikatakan dengan syabih bil mudhaf. Nah, syabih bil mudhaf, susunan yang serupa menyerupai mudhaf mudhafun ilaih, ini banyak. Susunannya banyak. Terkadang kalau antum mendapati suatu kata benda yang mengikuti pola fa'ilun, mengikuti pola fa'ilun, antum mendapati berbentuk nakirah tanpa alif lam. Antum mendapati kata yang mengikuti pola fa'ilun, baik itu talibun, baik itu seandainya apa namanya, seperti di sini taliun, sa'iyun, atau yang semisalnya mengikuti pola fa'ilun, yang antum mendapatinya itu dia berbentuk nakirah tanpa alif lam. Nah, itu biasanya dia syabih bil mudhaf, walaupun tidak secara mutlak. Walaupun tidak secara mutlak. Nah, atau dia mengikuti pola maf'ulun. Ini sebenarnya sangat kaitan dengan makna itu. Namun kita sebutkan saja ya, ini sedikit biar untuk perkenalan antum semua, biar nanti insya Allah pada jenjang-jenjang berikutnya biar tidak asing ketika mendengar istilah syabih bin mudhaf. Mengikuti kata yang mengikuti pola maf'ulun. Mengikuti maf'ulun seperti madrubun, apalagi dan seterusnya dari yang mengikuti pola maf'ulun. Kalau antum mendapatinya dia berbentuk nakirah, maka dia itu kemungkinan besar susunannya itu sebagai syabih bil mudhaf. Naam. Syabih bil mudhaf. Naam. Kalau yang dicontohkan oleh beliau di sini, dia menggunakan wazan atau pola fa'il ya, sa'iyan qali'an. Naam. Qali'an al qali'an jabalan. Nah, itu syabih bil mudhaf. Naam. Qali'an jabalan itu syabih bil mudhaf. Naam. Nantilah mudah-mudahan pada jenjang-jenjang berikutnya kita bahas lebih melebar lagi. Baik, kita masuk saja langsung ke mansubatul asma yang ke-12. Dan ini mansubatul asma yang terakhir ya, dari isim-isim yang mansub yang terakhir, yaitu al-munada. Al-munada. Al-munada, munada itu secara bahasa artinya yakni sesuatu yang dipanggil. Sesuatu yang dipanggil. Adanya ada yang memanggil ya Abdullah, ya Abdullah, berarti Abdullah ini munada. Kenapa? Karena dia yang dipanggil. Nah. Atau mungkin ya Allah. Nah. Ya Allah. Allah lafaz jalalah di sini adalah sebagai munada karena dia yang dipanggil. Nah, ini secara bahasa ya. Adapun secara ilmu nahwu dijelaskan di sini oleh pengarang kitab Miyasar, al-munada ismun yuzkaru ba'da harfin nida. Al-munada adalah isim yuzkaru yang disebutkan ba'da setelah huruf nida, huruf panggilan. Ini kata panggil. Munada adalah isim yang disebutkan setelah huruf panggilan atau kata panggil. Wahai, apa dalam bahasa Indonesia ya, kan kalau dalam bahasa Arab itu bentuknya banyak, huruf-huruf untuk memanggil itu banyak, nanti akan disebutkan. Misal contoh ya Abdullah. Nah, ya Abdullah. Naam, ya di situ huruf panggilan. Naam, setelah ya Abdullah berarti Abdullah di sini adalah munada. Nah, secara susunan dia terletak setelah huruf panggilan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, berarti Rasulullah di situ adalah sebagai munada yang dipanggil, terletak setelah huruf panggilan, yaitu ya. Nah, wa hurufun nida'i hiya, dan huruf-huruf panggilan, yaitu di sini disebutkan ada 6 ya, huruf-huruf panggilan yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia paling wahai, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Arab ya di dalam menerjemahkan juga diterjemahkan dengan wahai. Namun tentunya bentuknya beda-beda. Yang pertama adalah al-hamzah. Nah, al-hamzah yaitu a, gitu maksudnya. Bukan Hamzah tu Abdullah, bukan dia. Hamzah di sini maksudnya adalah huruf hamzah, yaitu a. Seperti seandainya seorang memanggil ya Muhammadu, ya Muhammad, atau dia memanggilnya dengan hamzah, a Muhammad, bisa. Jangan a Muhammad bisa, karena a di sini termasuk huruf panggilan. Walaupun terkadang kita jangan sampai yang keliru, kadang a ini juga dia sebagai kata tanya ya. Akitabu Muhammadin hadza, apakah ini kitabnya Muhammad? Nah, kalau di sini a di sini adalah kata tanya, bukan kata panggil. Nah, sehingga disesuaikan atau dilihat konteks kalimatnya. Di antara huruf panggilan pula adalah ya. Yang ini yang ma'ruf ya kan? Ya. Dalam hadis seringnya banyak ya Rasulullah. Ya, ini huruf panggilan. Kemudian ayah. Ayah ini artinya sama, wahai. Berarti ayah Rasulullah. Seperti itu. Dia gabungan antara A dengan Ya. Gabungan antara jenis huruf panggilan yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama A, yang kedua ya, kemudian digabung menjadi aya. Kemudian yang keempat ai Rasulullah, ai Muhammad, ai Abdullah. Nah, sama. Huruf panggilan juga. Kemudian yang kelima hayya. Hayya Abdullah. Nah, sama semua. Dan yang keenam adalah wa. Wa-nya panjang ya, wa dengan mad. Nah, dengan mad wa. Wa Abdullah, wa Muhammad, wa Khalid, wa Hamid. Nah, ini diantara atau ini di adalah huruf-huruf dari huruf-huruf panggilan. Ketika antum mendapati ini semua, berarti sesuatu yang dipanggil dengan menggunakan salah satu dari huruf-huruf panggilan ini, maka dia disebut sebagai munada. Disebut sebagai munada. Nah, ini secara definisi dan mengetahui huruf-hurufnya. Nah, sekarang kita lanjut saja langsung ke hukum terkait dengan munada. Di sini hukum munada ada tiga yang dijelaskan oleh pengarang kitab. Yang pertama, yunsobul munada idza kana. Nah, yunsobul munada idza kana. Yunsobu dinasob. Dinasob al-munada, yakni munada itu dinasob. Idza kana, jika. Nah, ada tiga keadaan. Munada itu dinasob jika dia salah satu dari tiga keadaan yang akan disebutkan di sini. Yang pertama, mudhafan. Jika munadanya yang dipanggil itu susunannya sebagai mudhaf, atau secara sempurna mudhaf mudhafun ilaih, maka munadanya harus dinasob. Dinasob dengan tanda nasobnya masing-masing. Contohnya di sini, ya nabiyallah, nabiyullah, itu susunannya mudhaf mudhafun ilaih, iya kan? Mudhaf mudhafun ilaih yang biasa ma'ruf kita jelaskan, nakirah setelahnya ma'rifat, ya kan? Nabi, nakirah, Allah, lafadz jalalah di sini, ma'rifat, nakirah bertemu dengan ma'rifat, mudhaf mudhafun ilaih. Nah, dijadikan sebagai munada, dipanggil dengan ya. Ah, munadanya dia susunannya mudhaf mudhafun ilaih, maka munadanya dinasob. Tidak dibaca ya nabiyullah, atau tidak dibaca ya nabiyillah, tapi ya nabiyallah, nabiyya dengan fathah. Di sini mansubnya dengan fathah karena berhubung nabi di sini adalah isim mufrad. Dia isim mufrad. Kalau seandainya dia berbentuk jamak mudzakkar salim, berbentuk jamak mudzakkar salim seperti nanti seandainya muslimuna atau muslim ya muslimu Faransa. Nah, ini susunan mudhaf-mudhafun ilaih ya. Muslimu ini kan aslinya muslimuna. Jamak mudzakkar salim itu kalau dijadikan sebagai mudhaf, nunnya dihilangkan. Nanti pembahasan sendiri. Amuhin seperti ini. Kita untuk mendekatkan pemahaman. Nah, muslimu Faransa. Muslimu ini jamak mudzakkar salim. Muslimnya negara Perancis. Orang-orang muslimnya negara Perancis. Kalau seandainya kita jadikan sebagai apa namanya munada ini, wahai muslimin Perancis, dimasukin dengan ya. Nah, ini berarti kan susunannya mudhaf-mudhaf nilai. Berarti harus di nasab. Harus di nasab. Nah, nasabnya seperti apa? Ya tinggal melihat di sini jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya apa ikhwan? Hah? Jamak mudzakkar salim. Tanda nasabnya adalah ya, berarti ya muslimi faronsa. Nah, ya muslimi faronsa dengan ya, karena dia jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya adalah dengan ya. Berarti ya muslimi faronsa. Nah, kalau yang di kitab itu dengan isim mufrad nabiyullah. Nabiyullah. Susunan mudhaf-mudhaf ilaihi, kemudian dimasukkan huruf panggilan ya. Maka ini mudhaf-mudhaf ilaihi, maka mudhafnya harus di nasab. Nah, berhubung di sini isim mufrad, tanda nasabnya adalah fathah, sehingga dibaca ya Nabi ya Allah. Ya Nabi ya Allah. Nah, ini keadaan yang pertama dari munada yang di nasab. Jika munadanya itu mudhaf. Jika munadanya mudhaf seperti Rasulullah. Nah, Rasulullah, rasulu dengan Allah, ini susunannya mudhaf mudhafun ilaihi. Ketika dimasukkan ya, berarti bacanya apa, ikhwan? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Atau seseorang yang namanya Abdullah. Seorang yang namanya Abdullah. Ketika dimasuki ya, berarti bacanya apa? Ya Abdullah. Nah, ya Abdullah. Abdurrahman, Abdul Khaliq, atau Abdul Hamid, Abdul Karim, dan seterusnya. Selama dia adalah susunan mudhaf-mudhafun ilaihi, maka yang dipanggil harus dinasob dengan tanda nasobnya masing-masing. Nah, dengan tanda nasobnya masing-masing. Baik, yang kedua, munada dinasob jika syabihan bil mudhaf. Nah, syabihan bil mudhaf ini sama seperti tadi ya. Nah, sama seperti tadi dikatakan, kalau secara definisi kalau pada kitab mulakhas fi ilmi nahwi itu dijelaskan munada itu adalah isim nakirah yang membutuhkan kata berikutnya untuk menyempurnakan kalimat. Nah, contohnya kalau seandainya qali'un, orang yang memanjat. Ini terkadang dalam suatu kalimat dia membutuhkan kata yang lain, ya kan? Memanjat apa ini? Ya kan? Memanjat apa? Seandainya hadza qali'un. Ini adalah orang yang memanjat. Nah, terkadang kita membutuhkan kalimat lain untuk menyempurnakan. Memanjat apa? Ya kan? Oh, maksudnya adalah qali'un jabalan. Apa? Memanjat gunung ya? Kalau gunung apa? Memanjat. Nah, mendaki. Nah, maafan, mendaki. Bukan manjat ya. Manjat pohon ya. Nah, mendaki. Wahai orang yang mendaki. Mendaki apa? Ya kan? Dia membutuhkan, maka jabalan. Lalu jabalan ini kenapa di fat'ah? Ini pembahasan meluas lagi kan nantinya. Nah, nanti penduduk ini isim fa'il beramal amalan fi'il, maka ini mansub maf'ul bih. Nanti ya sendiri. Al-muhim demikian. Nanti suatu saat baru kita biar lebih fokus ke situ, khawatir nanti disebutkan ini dengan pembahasan yang melebar, justru yang lainnya yang lebih mudah difahami nanti lebih sulit nanti jadinya. Nah, al-muhim demikian. Syabihan bil mudhaf. Dia dikatakan syabih bil mudhaf itu karena memang kalau dilihat cara sekilas itu susunannya mudhaf-mudhafun ilaih. Susunannya mudhaf-mudhafun ilaih. Namun sebenarnya dia bukan mudhaf-mudhafun ilaih, karena sedikit memiliki hukum yang berbeda. Makanya dikatakan dengan syabih bil mudhaf. Sama seperti pula al jumlah, kalimat ada yang syabihun bil jumlah. Susunan yang menyerupai kalimat padahal dia bukan kalimat, seperti jar majrur, iya kan? Dorof dan seterusnya. Nah, syabihun bil mudhaf ini juga dinasab. Seperti qali'un jabalan. Ini kalau seandainya dipanggil maka dia menjadi ya tali'an dinasob. Nah, ya tali'an jabalan, wahai orang yang mendaki gunung. Nah, demikian. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau ini tali'an di fathah tanwin, kenapa ini kok tidak di fathah tanwin? Iya kan? Pada yang pertama ini syabihun bin mudhaf kan ditanwin tali'an, tali'un menjadi tali'an. Lalu kenapa kok ini Abdullah, Nabiyullah, Rasulullah kok tidak ditanwin? Nah, kok tidak ditanwin? Di sini tidak ditanwin karena dia susunannya mudhaf mudhafun ilaih, bukan sekedar syabih, tapi dia mudhaf mudhafun ilaih. Kalau mudhaf mudhafun ilaih, mudhafnya ini tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Apakah dia berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah, tidak boleh ditanwin. Tanwinnya harus dibuang pada saat dia menduduki sebagai mudhaf. Nah, seperti contoh kitabun. Kitabun ditanwin, ya kan? Kalau kemudian dijadikan sebagai mudhaf-mudhafun ilaih, kita masukkan al-mudarris. Nah, nakirah bertemu dengan ma'rifat, dia mudhaf-mudhafun ilaih, maka tanwinnya ini harus dihilangkan. Tanwinnya dihilangkan. Berarti kalau dia tadi dhammah tanwin, maka cuma di dhammah, tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Ah, sama seperti ini, muslimuna jamak mudzakkar salim yang nunnya di akhir itu, kalau antum ingin mengetahui nunnya itu, dia statusnya sebagai pengganti dari tanwin. Jamak mudzakkar salim isim mutsanna yang akhirnya itu nun, muslimuna. Nah, muslimuna atau isim mutsanna muslimani. Nah, ini nunnya, ini pengganti tanwin. Pengganti tanwin. Secara harokat dia tidak memiliki tanwin, namun secara hukum tanwinnya itu huruf nun, inilah tanwinnya. Dia diganti dengan huruf nun. Sehingga nanti kalau seandainya dia bersusunan sebagai mudhaf mudhafun ilaih seperti ini, maka sama, kalau ini tanwinnya dibuang, kalau ini pengganti tanwinnya juga harus dibuang. Muslimuna menjadi muslimu. Kalau muslimina menjadi muslimi. Kalau muslimani menjadi muslimah. Kalau muslimaini menjadi muslimai. Nah, nunnya dibuang. Kalau dia susunannya sebagai mudhafun ilaih. Nah, ini yang jadi jawab pertanyaan tadi. Kalau ini ditanwin, kalau ini tidak ditanwin. Nah, ini kalau ini kan cuma syabih. Dia, yakni hanya menyerupai, maka dia mengikuti hukum-hukum yang lainnya. Kalau isim nakirah dengan tanda fathah atau isim nakirah tanpa alif lam itu harus ditanwin, sama seperti kitabun. Kitabun. Nah, ditanwin karena tidak ada alif lamnya, ya kan? Kitaban. Ini juga ditanwin karena tidak ada alif lamnya. Atau kitabin, sama seperti ini. Sama seperti tidak ada alif lamnya, kecuali apabila dia mudhaf. Kecuali apabila dia mudhaf, maka tanwinnya harus dihilangkan. Tanwinnya harus dihilangkan. Apakah itu tanwinnya atau yang sebagai pengganti dari harokat tanwin, seperti pada jamak mudzakkar salim atau dari isim mutsanna. Nah, baik, yang ketiga sekarang. Yang ketiga dinasab. Yang ketiga dinasab adalah nakiratan ghaira maqsudah. Isim nakirah, nakirah ghaira maqsudah, namun tidak dimaksud. Yang dipanggil itu adalah sesuatu yang nakirah tanpa alif lam, namun orangnya itu tidak dimaksud, masih umum. Nah, masih umum. Contohnya, ya aliman, wahai orang yang berilmu. Nah, mungkin di situ ada orang yang berilmu banyak, ya kan? Berkumpul di situ para ulama seandainya, orang-orang yang berilmu. Dia memanggil orang yang berilmu tersebut, tapi arah panggilannya ini dia tidak dimaksudkan kepada seorang tertentu. Bisa dipahami, kawan? Jadi dia hanya ya, memanggil saja, wahai orang yang berilmu, siapa dia? Terserah siapa saja. Nggak ada yang dimaksudkan, yang penting dia berilmu. Nah, wahai orang yang berilmu. Atau ya rajulan, wahai laki-laki, seandainya dia tenggelam ini. Tenggelam di daratan itu banyak laki-laki. Dia memanggil, ya rajulan. Siapa ini yang dipanggil wahai laki-laki ini? Terserah, yang penting laki-laki. Nah, ini berarti apa? Ghairu maqsudah. Dia tidak dimaksudkan seseorang tertentu, namun dia umum, nakirah tanpa dimaksudkan seseorang pun. Maka ini juga mansub. Ini juga mansub. Seandainya rajulun, laki-laki. Ini orangnya belum ditentukan ya. Rajulun. Nah, atau dengan bahasa nakirah yang tidak ditentukan. Nah, seperti itu bahasanya. Rajulun, dia tidak menentukan, masih umum. Kalau seandainya dia panggil ya, maka harus di nasab ini. Harus di nasab. Ya rajulan. Nah, dengan fathah ya rajulan. Nah, nanti ini berbeda lagi dengan dia nakirah tapi orangnya sudah ditentukan, dimaksudkan. Nah, ini nanti berbeda hukumnya. Nanti berbeda. Jadi tergantung saja yang memanggil. Seandainya antum memanggil, seandainya di situ banyak murid, seandainya antum memanggil, ya talib, wahai murid. Tapi antum tidak menentukan muridnya siapa. Oh, berarti ini ghairu maksudah. Berarti kalau di bahasa Arab kan, ya taliban. Nah, dengan fathah. Nah, kenapa? Karena murid yang antum panggil ini tidak ditentukan orangnya. Ghairu maksudah. Tidak ditentukan. Maka dia mansub dengan tandanya masing-masing. Kalau di sini contohnya adalah dengan tanda fathah karena dia dari isim mufrad. Karena dia dari isim mufrad. Nah, ini tiga. Mansub. Berarti cara mengirobnya seperti apa? Kalau dia mansub, berarti seperti kalau katanya kita contoh di sini, ya Rasulullah. Kalau ya, ini diirobnya dengan harfun nida. Nah, harfun an-nida. Irobnya ya, atau mungkin huruf-huruf panggilan yang lainnya. Rasulah, berarti dipanggil irob dengan apa Ibu di sini? Sebagai apa Rasulullah tadi? Munada. Munada mansubun. Munada mansub. Ini bahasa Arabnya ya. Munada mansubun wa alamatu nasbihi. Apa di sini berarti tanda nasabnya dia? Hah? Apa Ikhwan? Fathah li'annahu ismul mufrad. Nah. Kalau dalam bahasa kita mansubun tanda nasabnya adalah munada, mansub tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Ini kalau dari contohnya isim mufrad. Kalau seandainya dia contohnya seperti ini, jamak mudzakkar salim. Muslimi. Ya kan, muslimi, dia mansub, tanda nasabnya adalah apa Ikhwan? Ya, ya kan, pengganti dari fathah karena dia dari jamak mudzakkar salim. Kalau dalam bahasa Arabnya muslimi, kalau ya ini harfun nida, muslimi munada mansubun wa alamatu nasbihi, sama seperti ini. Cuma ini wa alamatu nasbihi ya li'annahu jamak mudzakkar salim. Nah, atau dengan syabihun bil mudhaf atau tadi ghairu maksudah, nakiro ghairu maksudah, cara mengirobnya sama. Cara mengirobnya sama. Dia mansub, tanda nasubnya dengan tandanya masing-masing dari jenis isimnya. Nah, baik, sekarang lanjut yang kedua. Hukum munada yang kedua. Ini cuma dua saja. Yubna ala raf'i idza kana. Yang kedua ini munada, dia dimabnikan. Mabni di atas rafa. Mabni di atas rafa ini sebenarnya kurangan istilahnya. Ya kan? Mabni di atas tanda rafa'nya maksudnya. Mabni di atas tanda rafa'nya jika yang pertama alaman mufrodan. Alaman mufrodan. Jika yang pertama munadanya itu nama orang, yaitu nama, bukan nama orang aja ya, tapi nama mufrodan. Mufrodan ini dia bukan mudhof. Nah, mufrodan ini dia bukan mudhof. Dia satu kata. Dan jangan sampai keliru, mufradan di sini mufrad berarti dia bukan musanna, bukan jama, bukan. Mufrad yang dimaksud di sini adalah dia bukan mudhafun, bukan mudhaf mudhafun ilaih atau syabih bil mudhaf. Namun dia cuma satu kata. Baik itu berbentuk mufrad satu, musanna atau jama, yang jelas dia cuma satu kata. Dia bukan mudhaf mudhafun ilaih. Dia bukan mudhaf mudhafun ilaih. Misal contoh ya aliyu. Nah, ya aliyu. Nah, di sini dia mabni. Nama kemudian mufrad. Dia bukan mudhaf mudhafun ilaih. Nah, maka bacanya tidak ada pilihan lain, harus dibaca ya aliyu. Nah. Kalau seandainya seorang bernama Hamidun ketika dipanggil pakai ya, berarti ya Hamidu. Kalau seandainya seorang bernama apalagi Khalidun ketika dipanggil dengan ya, ia menjadi ya Khalidu. Enggak ada pilihan lain. Mabni di atas dhammah. Ya Muhammadu. Nah, ini pernah dirusulugo ya kan, jilid 1. Nah, nama yang dimasuki ya, maka dia mabni di atas dhammah. Nah, ini yang pertama, insyaallah mudah. Terserah namanya siapa seandainya. Sahlun, Sahlun seandainya. Berarti ya Sahlu. Seandainya Ukasha, ya Ukashatu. Ya, ini nama-nama yang cuma tersusun satu kata. Yang kedua, nakirah maksudah. Nah, ini lawan dari keadaan nomor tiga yang awal tadi. Nakirah maksudah. Dia nakirah tanpa alif lam, tapi orangnya sudah ditentukan. Nah, kalau tadi sebelumnya tadi kan nakirah, tapi orangnya belum ditentukan, ya kan? Di situ murid banyak. Dia manggil, ya Qalibun. Kalau dia memanggilnya itu tanpa menentukan orangnya, oh berarti dia masuk ke hukum yang pertama tadi. Dia mansuk. Namun, meskipun dia nakirah orangnya banyak, dia memanggilnya itu orangnya ditentukan. Ya Qalibun. Dengan menentukan orangnya itu. Dengan menentukan orangnya. Maka di sini tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, maka harus mabni di atas rafa. Mabni di atas dhammah. Oleh karenanya dicontohkan di sini ya rajulu. Nah, ya rajulu, wahai laki-laki. Kalau pada keadaan yang pertama tadi kan ya rajulan, itu ya rajulan, ya rajulu. Secara anu kok beda, apa sama? Kok kenapa hukumnya harokatnya dibedakan? Ya, tergantung kita yang memanggil. Kalau kita yang memanggilnya itu dimaksudkan, ditentukan orangnya, berarti dia masuk ke hukum yang kedua, mabni di atas dhammah. Ya rajulu. Tetapi kalau kita manggilnya tidak ditentukan orangnya, berarti masuk ke keadaan yang pertama, dibaca ya rajulan. Nah, kalau contoh pada keadaan yang pertama tadi, ya aliman. Nah, ini kalau orangnya tidak ditentukan. Kalau nanti antum manggilnya orang yang berilmu itu ditentukan orangnya, antum maksudkan orangnya, bagi dibaca ya alimu. Nah, gitu. Tergantung aja antum yang memanggil niatnya. Ya waladu, wahai anak. Itu mungkin anaknya banyak, anak-anak ya kan. Antum manggil, ya walid, wahai anak. Antum manggilnya ini ditentukan gak orangnya? Kalau antum tentukan orangnya, berarti harus dimabnikan di atas dhammah. Ya waladu. Tapi kalau tidak ditentukan, maka dibaca la waladan. Nah, masuk ke keadaan yang pertama, mansub di atas fathah. Nah, demikian ikhwan, ini hukum-hukum terkait dengan munada masih tersisa. Tiga insyaallah mungkin pada pertemuan yang berikutnya. Nah, kalau mabni cara mengirobnya seperti apa? Contohnya ya Muhammadu. Kalau mabni ini cara mengirob yang paling mudah. Tidak ada, ya ini gak neko-neko bahasanya. Ya Muhammadu seandainya. Ya Muhammadu ya. Nah, ya ini sama. Cara mengirobnya dia harfun nida. Nah, kalau Muhammad di sini irobnya ya apa? Munada mabniun ala apa di sini? Harokatnya apa Iwan? Dhamma, berarti mabniun ala dhamma. Nah, ala dhamma. Tok, itu aja. Kalau mabni ya tergantung aja dia mabni di atas apa, maka disebutkan. Nah, ya rajulu dia mabni di atas dhamma, ya mabniun ala dhammi. Kalau biasanya, kalau secara sempurna, biasanya ada tambahan la mahalla lahu minal i'rab. Tapi tidak usah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, ikhwan? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini ya. Sampai sini dulu. Masih tersisa satu keadaan dari hukum munada. Dan insyaAllah mungkin kita akan...